بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. قوم مسلمين sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Bertakwalah kita semua, wahai kaum muslimin, kepada Rabbul Alamin, Rabb, penguasa seluruh alam semesta. Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta. Bertakwalah kita semua kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Allah berfirman: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jal. Rabb Alamin. Rabb, penguasa seluruh alam semesta. Baik kaum muslimin, di dalam kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Shalih Ibnu Fauzan, beliau mengatakan makna Rabbul Alamin maknaha khaliquhum, yaitu Rabb, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Makna Rabbul Alamin malikuhum, makna Rabbul Alamin adalah Rabb, pemilik seluruh alam. Makna Rabbul Alamin muslihuhum, Rabb alam semesta yang memperbaiki seluruh alam. Makna Rabbul Alamin murabbihim biniamihi, Rabbul Alamin Rabb yang mendidik, merawat seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan makna Rabbul Alamin murabbihim biirsali rusulihi wa inzali kutubihi, Rabbul Alamin adalah Rob yang mendidik hamba-hambanya dengan mengutus Rasul-Rasulnya. Dan menurunkan kitab-kitabnya kepada kita semua. Rabbul Alamin makna mujazihim ala a'malihim. Makna Rabbul Alamin, Rob yang membalas seluruh amalan-amalan hamba-hambanya. Kaum muslimin, perbuatan baik dibalas baik dengan rahmat Allah. Perbuatan jelek dibalas dengan kejelekan, dengan keadilan dari Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, inilah keharusan dari rububiyah Allah Azza wa Jal. Dan firman Allah, Rabbul Alamin. Firman Allah, Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Al-Alama Ibnu Qayyim. Al-Alama Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, fa inna rububiyata taqtadi amrul ibad wa nahyahum wa taqtadi jazaa muhsinihim bi ihsanihi wa musihim bi isaatihi. Sesungguhnya rububiyah Allah mengharuskan adanya perintah-perintah, mengharuskan adanya larangan-larangan dan balasan-balasan dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan rububiyah Allah pun mengharuskan siapa yang melakukan baik, dia akan mendapatkan kebaikannya. Dan siapa yang berbuat jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan itu. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dan ini benar dan pasti. Lihat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Lihat firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan kejelekan, kejelekan yang semisal dengan itu. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka konsekuensi kita meyakini rububiyah Allah, meyakini adanya perintah-perintah dan larangan-larangan dan balasan dari perintah tersebut dan larangan tersebut yang kita kerjakan. Maka wahai kaum muslimin, laksanakanlah perintah Allah. Tinggalkanlah larangan-larangan Allah. Perintah terbesar yang Allah perintahkan untuk kita semua adalah tauhid, mengesakan Allah. Larangan terbesar yang Allah larang untuk kita semua adalah kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah. Kaum muslimin, dan fitrah kita adalah tauhid. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-172. Allah berfirman, "Wa in akhadha rabbu wa in akhadha rabbu min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahu." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Seraya Allah berfirman, "Bukankah aku Rabb kalian semua?" Maka seluruh kita semua mengatakan, "Qalu bala syahidna." Kita semua menjawab, "Betul, kami menjadi saksi itu wahai Rabb kami. Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami. Fitrah kita adalah tauhid." Maka wahai kaum muslimin, ini fitrah kita. Namun tauhid ini bisa dilupakan. Namun tauhid ini bisa berkurang dan bahkan hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanifnya, tauhidnya, lurusnya. Fajtalat humus syayatin. Kemudian syaitan yang memalingkan dia dari fitrahnya, dari tauhidnya menuju kepada kesyirikan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." semua anak Adam terlahir dalam kondisi fitrahnya, dalam kondisi tauhidnya dan menjauh dari kesyirikannya. Fa abawahu yuwahidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang polos tersebut menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wahai kaum muslimin, ini fitrah kita semua, tauhid. Namun kenyataannya, tauhid itu bisa dilupakan. Namun kenyataannya, tauhid itu bisa berkurang dan bahkan hilang. Sehingga wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah api seperti orang-orang Majusi, ada yang menyembah sapi seperti di India, ada yang menyembah batu dan pepohonan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah tempat-tempat keramat, ada yang menyembah kuburan-kuburan orang soleh, ada yang menyembah Nabi Isa seperti orang-orang Nasoro, ada yang menyembah malaikat seperti orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Nasoro. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa, malaikat adalah anak Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dikarunakan. Padahal Allah mengatakan dalam surat yang lainnya pun seperti itu juga. Yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Dan inilah keesaan Allah. Inilah Rabb kita, Rabbul Alamin. Rabb seluruh alam semesta. Rabb kita semua. Akan tetapi kenyataannya, banyak orang yang lari dari tauhid ini. Sehingga orang Islam pun ada yang meyakini bahwasanya orang-orang saleh yang telah meninggal dunia mampu menolak mudarat dan mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya. Sehingga mereka berdoa, berharap kepada wali-wali Allah di kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fatir. Dalam surah Fatir ayat 14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, mereka tidak mendengar kalian. Ya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau toh mendengar, enggak bakalan mengabulkan apa yang kalian inginkan. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat kelak, orang-orang soleh yang berada dalam kuburannya mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh. Wahai kaum muslimin, fitrah kita adalah tauhid. Dan syaitan, kemudian kedua orang tua yang terkadang menjadi sebab kita semua terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, belajar dan jagalah tauhid ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa da'il ridwanih sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ahwani amma ba'd. Kaum muslimin, ingatlah di dalam surat Yusuf ayat ke-39 Allah Azza wa Jalla berfirman, a'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang disembah selain Allah khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Mampu segalanya, yang lebih baik untuk disembah? Kaum muslimin, hanya Allah sesembahan yang berhak disembah. Hanya Allah Rabb kita, pencipta, pemelihara diri kita dan seluruh alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Maka wahai kaum muslimin, jadilah kita semua hamba-hamba Allah Dan jika kita seperti ini, Allah akan mencukupi kita semua. Dan janganlah kita menjadi hamba-hamba selain hamba Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Lihat, wahai kaum muslimin. Wa yukhawwifunaka billadina min duni. Tapi musuh-musuh Allah, syaitan dan bala tentaranya menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka tinggalkanlah sesembahan-sesembahan tersebut. Dan mohonlah hidayah Allah. Mohonlah hidayah kepada Allah. Mohonlah tauhid kepada Allah. Kenapa wahai kaum muslimin? Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Kenapa wahai kaum muslimin? Karena Allah berfirman, "Wa man yudlilillah fala famalahu min had." Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Sehingga hidayah di tangan Allah. Dan kebahagiaan kita ketika kita menjadi hamba Allah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menjaga kemurnian tauhid ini sampai kita meninggal dunia, sampai kita bertemu dengan Allah Rabb semesta alam. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud ad-da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhila syirka wal musyrikin wa dammir a'da'din ya rabbal alamin. Allahumma unsur, Allahumma ansur mu'minin muwahidin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa tauhid ya rabbal alamin. Waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa khrijna minal zulumati ilan nur ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina waj'al hudatan waj'alhum hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwah wa zakih anta khairu man zakah anta waliyuha anta maulaha ya rabbal alamin. Allahumma Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya rabbal alamin. Ibadullah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Barakallahu fikum jami'an.